Performance by Anas Coki Asik. Bogaki. lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimu lah cinta sejati. Nungguin ya cintamu.